Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan karena tadi sempat mati listrik ya, sempat mati lampu, sehingga perlu untuk mengaktifkan kembali alat-alat yang ada, sehingga agak terlambat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak masuk silsilah nomor 75 dengan tema efek buruk lingkungan yang apa? Rusak. Nah, ya, efek buruk lingkungan yang rusak bagian yang pertama. Kenapa kok kita angkat tema ini? Karena pada silsilah fikih pendidikan anak yang sebelumnya kita menyampaikan tema tentang ajarkan anak bermasyarakat. Jadi anak itu perlu dibiasakan untuk bisa apa? Bermasyarakat. Nah, tentunya kita harus mewaspadai bahwa di balik pembiasaan anak bermasyarakat ada kemungkinan efek negatif yang akan ditimbulkan apabila masyarakatnya ternyata masyarakat yang tidak baik. Ya, kita pengen anak kita menjadi baik dengan bermasyarakat, karena masyarakatnya rusak malah anak kita jadi apa? Terpengaruh menjadi rusak. Maka perlu kita angkat tema ini. Ya. Jangan sampai kita pengin membuat anak kita baik, tapi karena kita kurang jeli di dalam memperhatikan adanya kerusakan di masyarakat, akhirnya malah anak ini bukannya baik, malah jadi rusak. Maka kita angkatlah tema tentang efek buruk lingkungan. Ya. Dan kita tahu persis bahwa lingkungan itu punya peran yang sangat besar untuk membuat seseorang baik atau sebaliknya untuk membuat seseorang itu menjadi buruk. Dan kita sering temukan ada anak-anak yang masya Allah awalnya baik, tahu-tahu hanya dalam hitungan minggu atau hitungan bulan, gara-gara dia tinggal di sebuah lingkungan yang rusak, akhirnya anak itu menjadi rusak. Coba sekarang kita perhatikan anak-anak kita, dan kita harus melihat perbedaan anak kita dan perubahannya. Ketika anak kita sekolah di sebuah sekolahan yang mungkin bukan sekolah yang Islami, ya, kita harus jeli dan harus teliti melihat perubahan anak. Bisa jadi anak yang tahu sebelumnya itu enggak tahu apa-apa, lugu, ya. Bahkan penurut sekali, anak rumahan lah katakanlah, atau istilahnya anak mama, ya, tidak tahu dunia luar. Kok sudah mulai besok-besok setelah sekolah satu minggu mulai tercium bau apa? Bau rokok, ya. Dari mulutnya, bukan hanya dari bajunya, ya. Kalau dari bajunya mungkin karena terkena asapnya orang, tapi ini bau rokoknya dari mana? Dari mulutnya. Ini kita harus waspada. Kita harus waspada. Karena berarti anak kita ini sudah mulai terpengaruh dengan apa? Dengan lingkungannya. Yeah. Maka lingkungan itu berperan luar biasa di dalam membuat seseorang baik atau buruk. Makanya kita pernah dengar kan kisah seorang yang membunuh 99 orang. Yeah. Akhirnya tanya apakah dapat tobat atau tidak. Tanya kepada orang yang ilmu agamanya kurang, kurang mumpuni. Katanya tidak ada. Akhirnya dibunuh sekalian, lengkap jadi berapa? 100. Ketika orang ini pengen taubat, apa yang dinasihatkan kepada orang ini? Disuruh mencari tempat, daerah yang orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah orang-orang yang baik-baik. Jadi lihat bagaimana orang tadi diarahkan supaya melepaskan dirinya dari lingkungan yang rusak. Kalau dia taubat, kemudian tetap tinggal di kampung yang di situ semuanya pembunuh. Taubatnya cuma beberapa saat, nanti lama-lama akan balik lagi. Makanya tidak sedikit orang-orang ya yang katanya sudah meninggalkan rokok, begitu ketemu sama temennya ditawari apa? Rokok gratis. Timbullah setan mengatakan, "Lah, emang-emang temen wong anu apa? Gratis iki." Akhirnya yang sudah bertahun-tahun dia tinggalkan gara-gara teman yang rusak ini, akhirnya dia terpengaruh lagi. Makanya kita harus sadar, wahai para orang tua, bahwa anak kita itu bagaikan sebuah kertas putih yang masih bersih, masih jernih, masih putih, belum ada kotoran di dalamnya. Nah sekarang kertas yang putih tadi bisa berubah menjadi hitam kelam. Atau bisa juga berubah menjadi kertas yang penuh dengan coretan-coretan yang tidak dipahami. Kapan? Ketika kertas putih tersebut tidak dijaga dengan baik. Maka kita sebagai orang tua harus tahu persis bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita membuat lingkungan yang baik untuk anak kita. Dan lingkungan itu macam-macam. Mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu di dalam rumah tangga, lingkungan anak, bapak, ibu, kakak, adik, kalau memang masih ada mbah kakung, mbah putri, itu lingkungan yang paling dekat. Yeah. Kemudian setelah lingkungan ini, ada tetangga kanan, kiri, satu RT. Yeah. Nanti ada lingkungan lebih lebar lagi, tetangga satu RW. Lebih lebar lagi, tetangga satu desa, dan seterusnya. Ini lingkungan yang di sekeliling rumah. Ada juga lingkungan di sekolahan. Ada lingkungan di SD, SMP, SMA. Nanti ada lagi lingkungan yang lainnya. Lingkungan tempat kerja ketika anak kita sudah bekerja. Dan mungkin kalau pekerjaannya bukan hanya di satu tempat, akan beberapa tempat bekerja. Mungkin dia jualan, pertama dia akan ketemu dengan pasar, lingkungan tempat dia kulaan, ya. Kemudian setelah itu misalnya dia bawa gerobak keliling, maka dia akan ketemu lingkungan yang lainnya. Ya. Jadi begitu banyak lingkungan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Maka seluruh lingkungan itu, bagaimana kita bisa membuat lingkungan itu menjadi baik. Ya. Kalaupun lingkungan itu rusak, maka bagaimana kita bisa melindungi anak kita dari efek buruk lingkungan yang rusak tadi. Kita mulai dari lingkungan yang pertama. Faktor lingkungan yang akan mempengaruhi anak kita. Yang pertama adalah lingkungan rumah. Dan ini adalah lingkungan yang paling kecil. Rumah, sebelum kita berbicara tentang sekolahan. Sekarang sering orang tua, ketika anaknya nakal yang disalahkan apa? Sekolah. Gimana sih Bapak Guru, kita kan sudah bayar sekian. Masa anak saya seperti ini? Jadi selalu yang dikambing hitamkan mana? Sekolah. Kenapa kok kita tidak balik introspeksi diri? Bahwa lingkungan yang paling berpengaruh kepada anak pertama kali semenjak dia lahir, mana? Rumah. Ketika anak lahir, sekian minggu, sekian bulan dia bisa melihat, yang pertama kali dia lihat siapa? Bapak guru? Bukan. Siapa yang dia lihat? Orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakaknya. Itu yang akan dia lihat pertama kali. Pembantunya. Ya. Maka memperhatikan kondisi rumah tempat anak itu tinggal adalah merupakan sebuah mutlak kewajiban yang kita harus perhatikan. Bagaimana membuat rumah tangga yang harmonis? Bagaimana membuat rumah tangga yang anggota rumah tangganya itu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah sekarang tidak sedikit orang tua yang justru mendatangkan sesuatu ke dalam rumahnya yang sesuatu itu justru merusak anaknya. Ada enggak? Ada. Ya. Maaf ini ya, sarana teknologi yang berbentuk kotak ya, yang kalau lecet sedikit marah-marah kita, apalagi sampai jatuh. Apa itu? TV. Ya, televisi. Dan yang bermasalah itu bukan televisinya, yang bermasalah apanya? Acara yang ada dalam televisi tersebut. Seperti radio. Radio itu tergantung? Tergantung apanya? Siaran. Tergantung siarannya. Sama juga kalau ada perampok pakai golok. Yang salah apanya? Penggunanya. Bukan? Bukan goloknya. Goloknya di tangan jagal bisa jadi nyembelih hewan kurban. Ya. Dan sama kotak tadi itu, kadang-kadang ada sebagian orang tua, karena dia pengen simple, gak pengen terganggu sama anak, maka anak begitu rewel, wis setelkan TV aja. Gak tahu yang ditonton sama anak apa. Mending kalau yang ditonton baik. Ya. Dan kita dapatkan tentunya yang saya maksud di sini adalah televisi-televisi umum. Ya, yang sangat minim muatan agamanya. Jadi muatan agama itu hanya sekedar dijadikan ya sekedar opening saja. Ya. Sekedar pembuka saja ketika habis subuh. Itu pun paling 1 jam. Setelah itu acaranya sudah habis sampai malam. Kalau enggak film ya apa? Sinetron, entertainment, gosip. Ya. Kalaupun ada muatan berita ya ada yang positif tapi banyak yang negatif. Berita pembunuhan, berita pemerkosaan, berita tabrakan, berita halah, selingkuh, dan seterusnya. Itu yang ditontonkan di hadapan anak-anak kita. Sudah kayak gitu disela-sela dengan iklan, dan iklannya adalah iklan-iklan, maaf, yang membuat budaya anak menjadi konsumtif. Ya, baru beli sandal apa, terus muncul sandal baru dengan beda dikit, motor juga sama. Ya, padahal sebenarnya mesinnya sama, cuma diganti strip saja. Ya. Dengan strip baru, subhanallah. Anak minta lagi, konsumtif. Belum lagi yang ditampilkan di situ adalah para bintang-bintang iklan, ya, yang maaf, ya, pakaiannya itu terbuka tapi pakai pakaian tapi terbuka alias telanjang, ya. Itu yang selama ini kita tontonkan kepada anak kita. Bagaimana mungkin anak itu tidak rusak sedangkan kita menyediakan sarana perusak buat anak-anak kita di dalam rumah kita sendiri. Maka sebelum kita menyalahkan pihak sekolah, sebelum kita menyalahkan pihak tetangga, sebelum kita menyalahkan orang yang lain, kita harus introspeksi terlebih dahulu bagaimana rumah kita, apakah di situ tidak ada sarana yang merusak anak-anak kita atau tidak. Ya. Itu baru bicara televisi, belum berbicara permainan yang lainnya. Ya, PS1, PS2, PS3, enggak tahu ada PS4 enggak? Ya, PS1, PS2, PS3, ya. Bagaimana kita biarkan anak kita berjam-jam duduk ya di atas kotak tadi? Ya, belum lagi nanti kadang-kadang ada permainan-permainan yang memang dibikin oleh orang-orang yang tidak suka kaum muslimin ini baik, ya. Dibikin permainan-permainan yang maaf pemain-pemainnya, ya auratnya terbuka, walaupun kartun. Walaupun apa? Kartun. Ya bagian dadanya, bagian pahanya sengaja dibikin pakaiannya mini, ya. Dan setiap hari ditonton oleh anak supaya anak ini terbangun di dalam otaknya bahwa pakaian seperti ini tidak apa-apa. Belum lagi misi-misi agama yang lainnya. Belum lagi misi-misi menjelekkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi, para malaikat digambarkan dalam beberapa permainan menjadi sesuatu yang jahat dan seterusnya. Ini harus kita waspadai, jamaah yang kami hormati. Ya. Bagaimana mungkin kita akan memiliki anak yang berakhlakul karimah, bertauhid yang benar, berperilaku yang baik, kalau seandainya yang kita tampilkan di mata anak kita adalah acara-acara yang seperti itu. Sudah yang isinya di rumah adalah alat-alat yang merusak, rumahnya jarang dipakai untuk beribadah kepada Allah. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "La taj'alu buyutakum maqabira." Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti apa? Kuburan. Apa maksudnya rumah seperti kuburan? Sepi, ya, sepi dari ibadah. Jadi menjadikan rumah seperti kuburan itu bukan kok di depannya ditaruhi apa? Paesan ya, kijing, nisan ya. Bukan seperti itu, bukan itu maksudnya. Tapi menjadikan rumah seperti kuburan adalah ketika rumah itu sepi, nyenyep, enggak pernah dipakai untuk beribadah. Enggak pernah dipakai untuk baca Al-Qur'an. Enggak pernah dipakai untuk para pria salat sunnah, untuk para wanita salat wajib. Enggak pernah rumah itu didengar, terdengar bacaan Al-Qur'an, zikir, pengajian, enggak pernah. Sehingga masuk ke dalam rumah itu suasananya suasana yang serem, angker. Ya. Makanya jangan heran kalau ada rumah angker, ya. Rumah angker itu yang salah setannya apa manusianya? Jadi setannya loh, ada tempat tinggal gratis kok. Ya. Setiap hari orang yang tinggal di rumah itu masuk rumah enggak pernah baca salam, enggak pernah baca bismillah. Ya wajar seandainya rumahnya ini menjadi tempat favoritnya siapa? Setan. Udah kayak gitu melihara anjing pula. Ya, dan anjing itu menyebabkan malaikat enggak mau masuk ke rumah tersebut, malaikat rahmat, malaikat pembawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya klop sudah, rumah itu menjadi rumah yang tidak baik. Sudah kayak gitu, antara suami istri bapak ibu ini selalu bertengkar setiap hari. Kalau sudah bertengkar, kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang tidak baik, yang kotor, umpatan, bentakan, cacian, makian. Akhirnya terbentuklah anak-anak yang punya karakter seperti itu. Maka coba Anda kalau menjadi guru di sekolahan, perhatikan anak-anak yang kata-katanya kasar, yang suka mengumpat. Perhatikan anak itu. Kemudian Anda wahai para guru, kalau misalnya orang tua atau wali murid dari anak itu datang, maka coba sampaikan kepada orang tuanya bahwa bisa jadi umpatan-umpatan yang diucapkan oleh anak tadi gara-gara dia ngelihat siapa? Orang tuanya sendiri melakukan itu. Ya, maka ini harus betul-betul kita perhatikan. Inilah lingkungan yang pertama yang akan mempengaruhi perilaku baik atau buruknya anak kita adalah rumah kita sendiri. Maka mari kita mulai dari rumah kita, membuat Indonesia menjadi hebat, menjadi kuat. Itu awalnya dari mana? Dari rumah masing-masing dari kita. Kalau rumah itu baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak-anak akan baik. Ketika anak-anak baik, rumah baik, maka negara pun akan baik. Ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sudah masuk ke meja redaksi. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Jazakallahu Khairan atas materi yang di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang ada di Radio Insani yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang ada di Kalimantan. Saya punya putra tunggal usia 8 tahun dan saya asuh sendiri. Terkadang saya melarang anak saya bermain bersama anak yang kurang terurus oleh orang tuanya. Apakah tindakan saya ini salah Ustaz? Ya, kadang-kadang Anda melarang anak bermain dengan anak-anak yang kurang terurus. Tergantung benar atau tidaknya perilaku perbuatan panjenengan. Itu tergantung anak-anak tadi baik atau tidak. Ada sebagian anak yang subhanallah diabaikan, diterlantarkan oleh orang tuanya, tapi anaknya baik. Ada, walaupun tidak banyak yang seperti itu. Kalau memang anak-anak yang diterlantarkan sama orang tuanya tadi itu baik, ya jangan dilarang. Ya, bahkan kalau bisa anak tersebut Anda perhatikan pula pendidikannya, Anda bawa anak-anak Anda, suruh bawa anak itu ke rumah Anda, kemudian sedikit-sedikit diberi arahan. Itu kalau anaknya baik. Kalau anaknya tidak baik, sikap Anda melarang anak bergaul sama anak-anak yang tidak baik itu sudah tepat. Sudah tepat. Akan tetapi kalau anak Anda punya karakter yang kuat, bisa mewarnai teman-temannya, maka alangkah baiknya anak Anda ini diberi kesempatan untuk bisa mewarnai anak-anak yang tidak baik tadi. Tapi kalau Anda melihat karakter anak Anda ini lemah, bukannya mewarnai malah diwarnai, maka langkah Anda untuk mencegah anak bergaul dengan anak-anak tadi sudah baik. Akan tetapi perlu diberi arahan, diberi alasan. Kenapa kok tidak boleh bergaul sama anak-anak tadi? Alasannya apa? Sehingga anak itu mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya dengan hati yang lapang, dengan hati yang puas, tanpa merasa dipaksa oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya masih dari keluarga Ensani. Kita bacakan dari hamba Allah dengan nomor 0785. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membawakan hidayah untuk anak-anak yang belum paham tentang tauhid? Yang belum paham tentang apa? Tauhid. Tentang tauhid. Kita sudah pernah sampaikan kepada saudara penanya atau saudari penanya. Kita pernah menyampaikan silsilah sebelum ini ya. Saya lupa nomor berapa, nomor sekian puluh berapa, saya lupa. Tentang anak dan rukun iman. Anak dan rukun iman. Mulai dari iman kepada siapa? Allah. Kemudian mengajarkan iman kepada malaikat terhadap anak. Mengajarkan iman kepada Rasul terhadap anak. Mengajarkan iman terhadap kitab-kitab kepada anak kita. Ini semuanya sudah pernah kita sampaikan. Silakan Anda bisa kembali mengulang ya, atau dicari bisa di videonya. Insya Allah ada di ufit.tv. Sedangkan rekaman audionya, suaranya ada di kajian.net. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan Radio Roja. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari Abdullah, pendengar Radio Roja. Ustaz, bagaimana cara kita meninggalkan teman yang sering mengajak kepada maksiat agar supaya dia tidak sakit hati pada kita? Bagaimana cara meninggalkan teman yang sering mengajak kita maksiat agar dia tidak sakit hati? Pertama, kalau sakit hatinya dia itu bukan karena cara kita yang kasar, maka Anda tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya. Sakit hati dia karena kita tidak mau ikut maksiat dia dengan cara yang lembut, maka enggak ngefek dia mau sakit hati, enggak sakit hati. Yang bermasalah adalah ketika dia sakit hatinya karena cara Anda yang kasar. Itu baru bermasalah. Bagaimana membuat dia tidak sakit hati? Tentunya dengan cara yang lembut. Ya, dengan cara yang yang lembut. Misalnya langsung saja blak-blakan mengatakan, maaf ya, saya pengen banget, seneng banget berteman sama kamu. Cuman saya gak sukanya kalau kamu ini suka ngajak saya nonton yang gak benar, ya. Dan saya pengen saya dan kamu baik, ya. Sehingga kita sama-sama bisa berteman ke surga nanti, gak cuma di dunia. Ya, disampaikan dengan bahasa-bahasa yang lembut yang menyentuh dia. Bahkan bisa jadi ketika Anda menyampaikan dengan bahasa yang lembut, malah dia akan apa? Akan ikut baik seperti Anda. Ya, akan tertarik dengan apa yang sudah Anda jalani. Maka dari itu, supaya tidak tersinggung dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang baik, ya. Kalau sudah dengan cara yang baik tetap dia tersinggung, maka no problem, tidak ada masalah. Ya, silakan. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, dan pertanyaan kedua dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya. Ustaz, alhamdulillah kami tinggal di lingkungan anak-anak Ahlussunnah yang alhamdulillah di sekitar sini anak-anaknya sudah, bapaknya sudah pada ngaji. Akan tetapi Ustaz, tiba-tiba anak-anak kami ini memiliki kosakata atau ucapan-ucapan yang buruk, yang dari mana perkataan-perkataan ini timbul. Tapi setelah kami interogasi, ternyata dari pergaulan teman-temannya di sekitar kampungnya. Bagaimana penjelasan atau mengatasi agar anak ini meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk tersebut, Father? Iya. Supaya anak meninggalkan ucapan yang buruk, yang perlu ditanamkan pertama kali adalah anak itu sadar bahwa itu buruk. Jadi bukan hanya sekedar dia meninggalkan itu karena takut sama siapa? Sama orang tuanya. Kalau hanya sekedar dia meninggalkan karena takut sama orang tuanya, biasanya perilaku baik itu tidak akan langgeng. Biasanya perilaku baik itu akan luntur ketika orang tuanya tidak ada. Dan kita inginnya anak ini baik di hadapan orang tua ataupun tidak ada orang tua. Nah, itu akan bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ada kesadaran langsung di dalam hati anak tadi. Ya. Jadi dia meninggalkan ini karena tahu ini jelek dan ini dimarahin sama Allah. Dan perlu dan sering saya sampaikan kepada anak saya, nak, gak usah takut sama abi sama umi. Abi umi ini gak punya surga neraka, nak. Yang punya surga neraka siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi gak bisa menyelamatkan kamu dari neraka, memasukkan kamu ke surga. Yang bisa melakukan itu adalah Allah. Jadi jangan takutnya sama abi, nak, takutnya sama Allah. Ini perlu untuk sering-sering kita tanamkan di dalam hati anak kita. Sehingga anak kita ini, dimanapun dia berada, dia merasa diawasi. Diawasi sama siapa? Sama Allah. Jadi di sekolah, dia merasa diawasi sama Allah. Di lapangan, dia merasa diawasi sama Allah. Di rumah, dia merasa diawasi sama Allah. Di kamar dia, diawasi sama Allah. Di warnet, dia diawasi sama Allah. Sehingga insya Allah, dimanapun dia berada dengan izin Allah, dia akan baik. Dan kita sebagai orang tua pasti punya keterbatasan. Kita paling bisa mengawasi anak kita di mana? Di rumah. Di sekolah apa ada kita akan terus ngikutin, buntutin anak kita kemana dia pergi? Tidak mungkin. Anak kita main ke lapangan, kita buntuti ke lapangan. Anak kita main ke sawah, kita buntuti ke sawah. Lah kita kapan masaknya, ibu-ibu? Lah bapak-bapak kapan nyari nafkahnya? Ya. Maka yang perlu ditanamkan kepada anak kita adalah apa? Kesadaran di dalam hatinya. Dan ini membutuhkan proses, bukan pekerjaan sehari dua hari. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa sukses melakukan itu. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Pas FM yang ada di Solo Tigo. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya dari saudara kita ada di Salatiga. Ustaz, apakah hal ini merupakan langkah yang baik bagi kita sebagai pengajar memisahkan anak-anak antara yang berkarakter baik dan juga buruk, Ustadz? Dan apakah hal ini pun juga nanti bisa berpengaruh pada psikologi anak, Ustadz? Silakan. Maksudnya anak-anaknya yang dipisah gitu? Betul, iya sekali. Oh, Jadi yang nakal-nakal dikumpulin jadi satu. Ya, yang baik-baik betul. Dikumpulin jadi satu gitu. Wallahu a'lam ya. Tergantung kalau misalnya itu dalam rangka untuk menyelamatkan yang baik-baik dan tidak mungkin ya, tidak mungkin memperbaiki yang rusak-rusak, yang buruk-buruk ya. Ya itu mungkin ada pertimbangan khusus. Tapi saya pikir bisa jadi hal yang seperti itu malah akan semakin membuat parah yang apa? Yang buruk-buruk. Berarti yang tukang nyolong ketemu sama yang tukang kelahi ya. Akhirnya tukang nyolong belajar apa? Kelahi, tukang kelahi belajar nyolong ya. Jadi kalau bisa ya, kalau bisa justru yang buruk-buruk ini, bagaimana caranya yang buruk-buruk ini bisa dibikin terkecempet ya, terjepit di antara orang-orang yang baik-baik ya. Dan tentunya anak-anak yang baik-baik ini juga perlu diberi arahan. Misalnya ya, dari satu kelas misalnya 30 anak. Katakanlah yang baik di situ ada 28. Oh, banyak banget ya. Yang enggak baik ada 2. Itu bagaimana bikin yang 2 ini mau enggak mau menjadi baik karena temannya semuanya baik. Ya. Dan tentunya yang 28 ini harus diberi arahan sama gurunya. Bahwa kamu ini akan menjadi manusia yang hebat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kamu bisa menularkan kebaikan yang kamu miliki kepada teman-teman kamu. Kamu akan menjadi rendah di mata Allah kalau kamu sudah baik, ketemu orang buruk malah kamu ikut buruk. Kamu akan tidak dihargai atau tidak berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada anak kita. Ya, jadi wallahualam itu ijtihad kami. Semoga ijtihad tersebut tidak keliru. Ya. Baik, ya, terima kasih atas nasihatnya. Untuk pertanyaan kedua dari saudara kita yang di Purwodadi, Ustadz, apakah jalan-jalan bersama dengan teman-teman sekedar refreshing untuk anak muda saat ini itu juga termasuk hal yang berlebihan di dalam membuang waktu, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jalan-jalan refreshing sama teman-teman tergantung apakah itu terlalu sering atau tidak. Kemudian waktunya terlalu panjang atau tidak. Kemudian acaranya baik atau tidak. Kalau terlalu sering, waktunya banyak, kemudian teman-teman yang diajak jalan-jalan tidak baik, dan acaranya tidak baik pula, maka ya jelek. Tapi kalau jalan-jalan tadi jarang-jarang, waktunya tidak terlalu banyak yang tersisa, kemudian teman-temannya baik-baik, acaranya juga baik, maka tidak ada masalah. Ya. Bagaimanapun juga kita ini butuh refreshing. Ya. Kita ini butuh refreshing. Ya. Di antara refreshing itu adalah dengan tadi jalan-jalan. Tentunya dengan memperhatikan etika-etika yang sudah digariskan oleh agama kita. Jadi tidak bisa dijawab jelek atau baik tergantung situasi dan kondisinya. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ustadz, bolehkah berdoa ketika sedang berwudu? Ketika sedang berwudu, berarti ketika sedang basuh ini dan seterusnya ya. Kalau sebelum wudu ada, setelah wudu ada. Sekarang pertanyaannya adalah pertanyaannya ketika sedang ya. Kalau yang dimaksud adalah bacaan khusus ketika membasuh tangan baca anu, ketika kumur baca anu, ketika membasuh muka baca anu. Setahu saya hadis yang berbicara tentang itu adalah hadis yang dhaif ya, atau bahkan mungkin hadisnya adalah hadis palsu. Maka tidak perlu diamalkan. Ya, maka tidak perlu diamalkan. Kalau yang dimaksudlah doa-doa yang tadi ketika membasuh baca anu, ketika cuci kaki baca anu dan seterusnya, itu kan ada ya. Setiap gerakan itu ada bacaannya. Itu setahu kami hadisnya dhaif sehingga tidak perlu diamalkan. Kemudian yang kedua, bolehkah menjawab azan ketika sedang berwudu atau dijawab di dalam hati? Boleh, tidak apa-apa. Ya, karena setahu kami tidak ada larangan ya berbicara ketika sedang berwudu. Yang penting tidak mengganggu konsentrasi wudunya. Nah, ada sebagian orang ngobrolnya saking asyik akhirnya kebalik-balik apanya? Ya, urutannya, urutan membasuh anggota wudunya kebalik-balik. Nah, itu enggak boleh. Ya, tapi kalau ngobrol biasa apalagi menjawab azan, ya, tidak ada masalah. Kecuali kalau wudunya di dalam kamar mandi. Itu berarti yang bermasalah adalah tempat dia kenapa wudu di dalam kamar mandi. Nah, kalau wudunya di luar, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah Anda untuk menjawab muadzin. Ketika wudu saya kadang berucap, ya Allah gugurkanlah dosa-dosaku dan hapuskanlah kesalahan-kesalahanku dengan air wudu ini. Apakah sebaiknya dalam hati saja? Memang wudu itu akan menggugurkan dosa. Ya disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang membasuh mukanya, maka ketika berwudu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh muka itu akan berguguran beserta dengan jatuhnya apa? Dengan jatuhnya, mengucurnya air yang digunakan untuk membasuh muka tadi. Itu memang janji dari Rasul SAW. Sehingga ketika kita sudah meniatkan itu di dalam hati kita, tanpa kita ucapkan, insya Allah hal itu akan sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Di lingkungan sekitar, hampir semua masjid melaksanakan sholat taraweh 23 rakaat. Bagaimana kalau kita ingin menjalankan sunnah taraweh 11 rakaat? Apakah boleh melaksanakan taraweh bersama keluarga di rumah? Jazakallah khairan. Kalau misalnya yang 23 itu tumakninah, sebaiknya Anda ikut yang 23 di masjid daripada Anda sholat 11 di rumah. Kalau seandainya yang 23 itu tumakninah. Kecuali yang 23 itu tidak tumakninah, maka no problem Anda mencari tempat lain untuk sholat taraweh berjamaah. Jadi syaratnya harus apa? Tumakninah. Tumakninah itu ya kalau gampangannya jangan kecepetan lah. Ya. Jangan kecepetan. Ya, jadi betul-betul rukunnya, wajibnya, rukuknya, sujudnya itu betul-betul tenang, ya anteng, ya tidak tergesa-gesa. Maka lebih baik Anda ikut yang ada di masjid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat berjamaah tarawih sampai selesai, imamnya rampung, Anda ikut rampung, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang salat semalam suntuk. Ya, bayangkan kita enggak mampu kan salat semalam suntuk. Tapi kita bisa dapat pahalanya walaupun tidak kita kerjakan. Caranya bagaimana? Ikuti imam sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.